Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. May yadillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para pemirsa sekalian, pada kesempatan pagi ini kita akan kembali thalabul ilmi untuk menguatkan akidah kita sekalian, yang kita pelajari kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu tentang sahabat Nabi radhiyallahu anhum, yaitu setelah khulafaur rasyidin yang empat, kita lihat 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sebentar, ada wifi saya lupa bawa. Halo wifi. Oke, sebentar. Selamat datang, punya siapa? Password? Ya, saya keluar ya. Aduh. Ntar, saya keluar dulu dari Zoom sebentar. Sudah masuk lagi. Oke. Nah, kita lihat sekarang, bagi yang di Zoom bisa langsung melihat presentasi saya. Maaf, untuk kali ini di website rumaiso.com lagi perbaikan, maintenance, ada gangguan. Sehingga artikel saya yang kemarin tentang sahabat Ali radhiyallahu anhu belum dimuat kembali. Padahal situ ada perbaikan artikel, nanti bisa baca ulang lagi setelah pulih website rumaiso.com. Nah, sekarang saya bacakan perkataan berikutnya dari Imam Al-Muzani rahimahullah tentang sahabat Nabi. Mungkin kita nanti hanya 20 menit atau 15 menit penjelasan lengkapnya tentang bahasan ini, nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya setelah kami sempurnakan tentang 10 sahabat yang dijadikan masuk surga berikut ini. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, summal bakin minal asyarah alladzina awjaba lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jannata wa nukhlisu likulli rajulin minhum minal mahabbati biqadri alladzi awjaba lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minat tafdil. Summa lisa'iri ashabi min ba'dihim radiyallahu anhum ajma'in wa yuqalu bifadlihim wa yuzkaruna bimahasini af'alihim wa numsiku anil khawdi fi masyajara bainahum fahum khiyaru ahlil ardi ba'da nabiyyihim irtadahumallahu linabiyyihi wa ja'alahum ansaran lidinihi fahum a'immatuddin wa a'lamul muslimin radiyallahu anhum ajma'in. Kemudian 10 sahabat lainnya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan tentang mereka bahwa mereka dijamin masuk surga. Kita pun diperintahkan untuk mencintai mereka dengan kadar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan karena keutamaan yang ada pada mereka, Kemudian sahabat yang lain setelah itu, semoga Allah meridai mereka semua. Keutamaan dan kebaikan perbuatan mereka disebut-sebut. Kita tahan diri dari membicarakan perselisihan di antara mereka, karena mereka adalah sebaik-baik manusia di muka bumi sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ridha kepada mereka karena nabinya. Allah menjadikan mereka penolong untuk agama ini. Mereka adalah para imam dan agama dalam agama ini. Mereka yang berilmu di antara kaum muslimin. Semoga Allah meridai mereka semua. Nah, lihat di sini sekaligus dijelaskan dua hal ya. Pertama, 10 orang yang dijamin masuk surga walaupun tidak diisyaratkan nama-nama tersebut oleh Imam Al-Muzani rahimahullah. Lalu kita punya keharusan mencintai para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan tadi ada 4 orang yang kita sudah sebut khulafaur rasyidin, di antara 10 juga yang jamaah surga ada khulafaur rasyidin. 10 orang ini kita cintai, begitu juga sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, lalu ditetapkan prinsip sini oleh Imam Al-Muzani. Keutamaan dan kebaikan perbuatan mereka disebut-sebut. Jadi kita sanjung mereka. Mereka adalah sahabat yang terbaik, sifat-sifat baik mereka kita puji. Kemudian yang kita tahu dari kebaikan mereka kita tiru gitu. Kita teladani. Adapun tentang perselisihan, ya perdebatan, pertikaian di antara mereka, ya kita tidak terlalu ya membahas panjang lebar. Kita tahan diri dari membicarakan perselisihan di antara mereka. Karena ingat mereka itu sebaik-baik manusia, para sahabat itu sebaik-baik manusia di muka bumi sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Generasi terbaik. Allah ridho kepada mereka karena nabinya. Karena kan mereka dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menjadikan mereka penolong untuk agama ini. Mereka adalah para imam dalam agama ini. Mereka yang paling berilmu, kita sebut paling berilmu, di antara kaum muslimin sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya yang mewariskan ilmu mereka. Radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridhoi mereka semuanya. Nah, 10 orang yang dijamin masuk surga tersebut kita lihat ada dalam dua hadis. Ini ada dalam Sunan Tirmizi. Ada juga dalam Sunan Abi Daud. Disebutkan hadis berikut ini. Dibacakan. Dari Zaid bin Zaid radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaratun fil jannah. Abu Bakrin fil jannah. Wa Umar fil jannah. Wa Utsmanu wa Aliun wa Zubair wa Thalhatu wa Abdurrahman wa Abu Ubaidah wa Sa'ad bin Abi Waqqas wa Sa'd bin Abi Waqqas." Ya. Ada 10 orang yang dijamin masuk surga. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Az-Zubair di surga, Thalhah di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga, dan Sa'ad bin Abi Waqqas di surga. Nah, lihat. Tapi dua kalimat saja, dua kata yang pakai fil jannah, yaitu Abu Bakar dan Umar. Tapi secara keseluruhan kan di awal sudah disebutkan asyaratun fil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Nah, Abu Bakar di surga, Umar di surga, ya kemudian habis itu disebutkan lagi ada Utsman, Ali, ini sekaligus nih tanpa kalimat di surga, tapi kan di awal sudah disebutkan ya. Terus Thalhah, terus Abdurrahman bin Auf, lalu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, lalu terakhir dan Sa'ad bin Abi Waqqas di surga. 10 orang itu ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Az-Zubair, Thalha, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita hitung itu ada 9. Ya, lihat yang riwayatkan hadis ini namanya Sa'id bin Zaid. Ya, Sa'id bin Zaid itu sebutkan 9 saja, padahal dia sudah sebutkan di awal itu ada 10. Ada 10 orang yang dijamin masuk surga. Dia sebut Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Az-Zubair, Thalha, Abdurrahman, Abu Ubaidah, Sa'ad. Nah, 9. Kemudian qala fa'adda ha'ula itis'ah. Kemudian wasakata anil ashirah. Ya, wasakata anil ashirah. Faqala al-qaumu nanshuduka Allah ya abal a'war. Manil ashir? Qal nashattumuni billah Abu al-a'war fil jannah. Qal Abu Isa Abu al-a'war huwa Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Wa sami'tu Muhammadan yaqulu huwa asahhu min al-hadisil awwali. Anak Said berkata, kalau dihitung ada 9, lantas tidak disebutkan yang ke-10. Orang-orang berkata, kami berdoa kepada Allah, wahai Abu Akwar, siapakah yang termasuk yang ke-10? Said berkata, kalian mohon berdoa kepada Allah untukku, semoga termasuk yang ke-10 tersebut yang berada di surga. Nah, Said bin Zaid tadi tidak sebutkan. Ini sebenarnya kalimat tawadhu' dari beliau. Ya. Jadi beliau tidak mau masukkan beliau dalam hitungan. Jadi kan orang bertanya-tanya, ini kita hitung ini cuma 9. Wasakata anil ashir. Kemudian, kan tadi Said bin Zaid itu diamkan. Lantas tidak disebutkan yang ke-10. Nah, ini anak Said ya, karena yang meriwayatkan ini adalah anak Said. Anak dari Said bin Zaid. Orang-orang kan lalu katakan, kami berdoa kepada Allah. Nansyudukallah, ya kan, berdoa kepada Allah. Itu artinya ya. Ya Abul A'war, wa ya Abul A'war. Siapakah yang termasuk ke-10? Kemudian Said bin Zaid itu jawab, berkata, nasyattumuni, kalian mohon berdoa kepada Allah untukku. Ya. Nasyattumuni billahi, kalian berdoa kepada Allah untukku. Abul A'war fil jannah. Doakan semoga Abul A'war fil jannah. Nah, dia pun pakai nama kunyahnya. Abul A'war itu nama kunyah dari Said bin Zaid. Dia tidak mau sebut namanya juga di situ. Dia bilang Abul A'war fil jannah. Nah, kemudian Tirmizi, Abu Isa Tirmizi itu katakan Abu Al-A'war tadi itu adalah Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Aku mendengar Muhammad sedang berkata bahwa hadis ini lebih sahih dari hadis pertama. Jadi 10 tadi yang menyebutkan hadis ini Said bin Zaid. Nah, dia sebenarnya masih di dalamnya. Dia ingin ceritakan bahwasanya dirinya juga dijamin seperti itu. Namun karena tawadhu'nya, dia enggak mau nyebut-nyebut, oh saya nih, saya juga bagian dari itu. Enggak. Dia bahkan mau menyebut namanya pun, dia pakai nama kunyah ketika itu. Ada orang-orang tahu Abu Al-A'war itu Said bin Zaid. Dan dia juga cuma mengharapkan situ, doakan ya. Semoga saya bagian dari ke-10 itu. Nah, nanti makin jelas lagi ada di hadis Abdurrahman bin Auf berikut ini. Siapa 10 orang tadi yang dijamin masuk surga? Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakrin fil jannah, wa Umaru fil jannah, wa Utsmanu fil jannah, wa Aliun fil jannah, wa Thalhatu fil jannah, wa Zubairu fil jannah, wa Abdurrahmani bin Aufin fil jannah, wa Sa'dun fil jannah, wa Sa'idun fil jannah, wa Abu Ubaidah ibnul Jarrahi fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talhah di surga, Az-Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Ya. Kedua di sini kami nukilkan di sini ini dapat dari riwayat Tirmizi ya. Ini tentang manakib Abdurrahman bin Auf. Manakib itu ya pujian-pujian kepada Abdurrahman bin Auf. Yang di mana Abdurrahman bin Auf bagian dari yang 10 tadi. Ya, terus juga disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Nah, jadi kalau mau tahu siapa 10 orang tadi, 10 orang ini adalah ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khulafaur Rasyidin. Kalau makin jelas di hadis ini ya, Abdurrahman bin Auf ya. Terus Talha sudah ke-5 ya, Talha. terus Az-Zubair, terus Abdurrahman bin Auf, terus Sa'ad bin Abi Waqqas, Said bin Zaid, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Yang kita lihat di sini urutan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sama dia dalam dua teks ini. Dan itu urutan juga Khulafaur Rasyidin yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya, itu urutan Khulafaur Rasyidin. Kemudian yang lainnya di sini urutannya tidak disebutkan ini sama ya. Kalau dalam riwayat yang lain itu yang kita sebut dari Said bin Zaid, setelah Ali disebut Az-Zubair. Kalau yang di riwayat Abdurrahman bin Auf, setelah Ali itu Talha. Berarti sebelumnya itu sama, setelahnya itu yang 5 sampai ke 10 tidak disebutkan sama. Jadi yang dari 5 sampai ke 10 itu bukan menunjukkan bahwasanya yang paling terakhir itu yang kurang utama, enggak. Ya, tidak demikian ya. Karena Abu Ubaidah tadi disebut nomor 10 di hadis Abdurrahman bin Auf, tapi di hadis Said bin Zaid di nomor 8 di sini. Nah, di sini menunjukkan keutamaan yang jelas berbeda, bukan jelas berbeda ya, keutamaan yang kita dapat katakan itu sama antara mereka-mereka tadi. Adapun yang paling utama tadi Khulafaur Rasyidin, itu barang pasti ya. Itu Khulafaur Rasyidin. Itu sudah pasti seperti itu. Nah, itu tadi tentang 10. Kemudian kita juga tetap mencintai sahabat-sahabat yang lainnya, bukan hanya disebutkan 10 ini yang dalam hadis yang disebutkan Nabi SAW sekaligus. Jadi yang dikatakan 10 ini bukan pembatasan ya. Saya ada dapat buku terjemahan, ada namanya judulnya 30 sahabat yang dijamin masuk surga dan keluarganya. Ya. Itu saya sudah sebut 30. Kita belum lihat yang lainnya lagi. Kenapa disebut 10 di sini? Karena ini disebut dalam satu tekstual hadis. Dalam hadis Abdurrahman bin Auf dan dalam hadis Sa'id bin Zaid. Disebutkan dalam satu tekstual hadis. Jadi kalau ada yang tanya, memangnya cuma 10 saja dari sahabat yang dikatakan masuk surga? Enggak. Lebih daripada itu. Yang jelas, kalau ada yang tidak disebut bukan berarti mereka tidak dimasukkan dalam surga. Enggak. 10 ini bukan pembatasan. Itu yang perlu dipahami. Pokoknya semua sahabat dicintai. Semua sahabat Nabi dicintai selain mereka tadi yang sudah disebutkan. Mungkin tadi Imam Al-Muzani katakan wa nukli suliku li rajulin minhum minal mahabba bi qadri allazi awjaba lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min atafdil. Ya, kita tetap mencintai mereka tadi sebagaimana Rasulullah SAW juga mencintai mereka karena keutamaan yang ada pada mereka para sahabat. Summa li sa'iri ashabi min ba'dihim radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian sahabat-sahabat yang lainnya lagi selain itu, selain yang 10 tadi, tetap dicintai, semoga Allah meridhoi mereka. Maka mereka juga punya keutamaan. Nah, lalu disebutkan dalam kalimat selanjutnya itu gimana kalau ada pertikaian ya, di antara mereka? Ya, kalau ada pertikaian di antara mereka itu bagaimana? Terus kebaikan-kebaikan mereka itu seperti apa? Intinya keutamaan umum dari para sahabat kita bisa lihat dari firman Allah, sifat-sifat mulia mereka itu dalam surat Al-Fatih ayat 29. Saya nanti berhenti pada ayat ini, nanti penjelasannya kita sekaligus bahas secara global, secara umum nanti di pertemuan selanjutnya ya. Di pekan depan insyaallah. Nah, saya sebut dulu ayat ini, sifat mulia para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam termaktub dalam ayat berikut setelah Allah memuji Rasulnya yang mulia. Nah, setelah ini nanti setelah saya sebutkan ayat ini, monggo bisa tanya jawab, bisa resen dari sekarang, bisa tuliskan komentar di chat, pertanyaan apapun di luar materi yang Anda butuhkan, mungkin kami belum sempat jawab di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang di YouTube juga bisa manfaatin, pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar ya, yang di Zoom, di chat, ataupun di resen siap-siap. Di Instagram juga kami pantau dari HP, sama juga yang dari Facebook. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah, والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود Zalika masaluhum fit Taurah. Wa masaluhum fil Injil ka zar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil. Yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Taib. Disebut Muhammad utusan Allah, walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar, sahabat yang bersama beliau, ya, dan orang-orang bersama beliau berarti kaum muslimin, berarti para sahabat, ya, mereka punya sifat asyiddau 'alal kuffar, mereka itu keras dengan orang-orang kafir. Terus tetapi berkasih sayang sesama mereka. Ruhama'u bainahum, berkasih sayang sama mereka. Tarahum ruka'an sujada, kemudian sifat ibadah mereka, kamu lihat mereka itu rukuk dan sujud, ya, mencari karunia Allah dan keridhaan Allah. Tanda-tanda mereka itu tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil. Berarti sudah disebut sifat-sifat mereka ini di dalam kitab yang lainnya. Yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Jamaah sekalian, ayat ini nanti akan dirinci satu persatu, ya. Akan nampak sifat-sifat sahabat bagaimana. Dan dari sifat-sifat ini kita tahu keutamaan mereka. Dan dari sifat-sifat ini kita tahu bahayanya orang yang membenci sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahayanya orang yang membenci sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kufur luar biasa itu. Karena orang paling dekat dengan Nabi kok mereka benci, kok mereka fitnah, kok mereka tuduh yang bukan-bukan. Seperti yang dilakukan oleh orang Rafidah, orang Syiah Rafidah. Akan kita bahas tentang hal ini, insya Allah di pertemuan pekan depan biiznillah pada hari Sabtu dan Ahad lagi. Ya, demikian yang biasa kita bahas. Bulughul Maram masih tunggu PSBB dulu. Kalau sudah ada jamaah di DS dengan jamaah terbatas juga, baru kami akan bahas lagi kita Bulughul Maram untuk hari Ahadnya. Demikian, silahkan jika ada yang mau bertanya, pertanyaan apapun kami persilahkan. Baik, dari Zoom dulu monggo, sambil saya tunggu pertanyaan juga dari YouTube. Dipersilahkan Zoom dulu. Kepada tim Umroh Patroli, boleh dibuka mic-nya? Silakan. Nurul, ya. Bu Nurul. Ya, assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ya, Ustaz, mohon mau tanya di luar tema. Ya. Nah, saya anak dua dari dua bersaudara. Ya. Yang semuanya perempuan. Terus ayah saya kebetulan sudah berusia 80 tahunan dan tidak bekerja. Ya. Terus kadarullah saya menjadi tulang punggung keluarga dan kakak saya juga tidak bekerja. Namun saat ini saya mendapatkan pekerjaan di Jakarta dan harus meninggalkan ayah saya sendiri di rumah. Kakak saya kebetulan sudah menikah dan tinggal di tempat lain tapi dekat dengan rumah orang tua. Ya. Kakak saya duka jika meninggalkan ayah saya di rumah sendiri, meskipun ayah saya ridho saya tinggal di Jakarta, karena ayah saya tidak mau kakak saya menginap di rumah. Jazakallah khair. Terus siapa yang ngurus ayah sekarang? Saya sih masih di rumah, cuman memang akan berangkat ke Jakarta insyaallah bulan Maret gitu. Jadi saya bimbang juga sebenarnya. Kalau cuma di sekitar situ saja tanpa pergi safar ke Jakarta, bagaimana biar tetap jaga ayah, nggak bisa? Karena saya kan kebetulan dapat, maksudnya apa namanya, harus tinggalnya di Jakarta. Itu kebetulan saya buru dapat kerja di Jakarta, CPNS alhamdulillah gitu. Jadi saya bingung mau tinggalin ayah saya. Ayah saya juga tadinya mau saya ajak ke Jakarta kan. Ustaz, cumannya memang uangnya belum terkumpul untuk sewa kontrakan yang bareng sama ayah saya gitu. Ayah saya bilang katanya, saya nggak apa-apa sendiri di rumah, katanya ayah saya seperti itu. Terus yang ngurus dia, makannya dan yang lainnya bagaimana? Sendiri sih Ustaz, cuma mungkin saya akan kasih uang gitu ke ayah saya. Kakak saya juga nanti akan main ke rumah, cuman ayah saya nggak mau kalau kakak saya nginep di rumah gitu. Ya mudah-mudahan nanti punya kelebihan rezeki bisa bawa ayah nanti. Tapi kalau misalkan kondisinya saat ini, misalkan sementara ayah saya tinggal di rumah dulu sendiri, nanti saya kumpulkan uang, apakah saya hitungannya durhaka kepada ayah saya? Tidak selama beliau sanggup untuk hidup sendiri. Kasih, kalau punya kemampuan ya. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Jazakallah. Wa'iyakum. Baik, bisa lagi dari Resen, monggo di Zoom, sambil yang di Instagram bisa bertanya juga di YouTube, Facebook, silakan. Ya. Kepada Bu Ayu, boleh dibuka mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan misalnya fitnah harta, fitnah dunia, fitnah wanita, fitnah kubur, dan fitnah dajjal, dan fitnah-fitnah lainnya? Karena yang saya tahu, selama ini fitnah itu misalnya sesuatu yang dituduhkan kepada kita, padahal kita tidak melakukannya. Ya. Sebentar. Ini ada tulisan saya, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Saya share screen dulu ya. Memang ada pengertian yang berbeda di dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Arab ya. Kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia itu fitnah, perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang, menundai nama baik, merugikan kehormatan orang. Adapun memfitnah itu menjelekkan nama orang. Adapun biasanya kita dengar wal fitnatu asyaddu minal qatli. Ayat ini ya. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Al-Baqarah ayat 191. Imam At-Tabari, Imam Ibnu Majah At-Tabari itu katakan fitnah di sini maksudnya syirik. Nah, kemudian Qatadah juga mengatakan syirik lebih dahsyat daripada pembunuhan. Ibnu Zaid juga mengatakan bahwa yang dimaksud fitnah adalah fitnah kekafiran. Jadi kesimpulannya fitnah dalam bahasa Arab itu lebih luas maknanya ya daripada fitnah dalam bahasa Indonesia ya. Ya kesimpulannya sih kalau ingin kita katakan fitnah itu ujian, cobaan gitu. Jadi kalau fitnah kubur, cobaan di kubur. Ya. Jadi jangan dimaknakan dengan makna tadi itu menjelekkan nama orang. Itu pengertian bahasa Indonesia. Makanya dalam bahasa Arab ya dipahami dengan bahasa Arab gitu. Kecuali memang kalau punya padanan ya dengan bahasa kita. Tapi ada yang kosakata-kosakata yang tidak sama seperti itu. Sehingga dimaknakan berbeda. Ya. Gitu, jadi dalam bahasa Arab fitnah lebih artinya luas daripada fitnah dalam bahasa Indonesia. Allahu'alam. Assalamualaikum. Ya berikutnya lagi silakan. Kepada Ibu Novian, boleh dibuka mic-nya? Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz izin bertanya, ini kan biasanya ada kelas pribadi atau kelas privat yang biasanya dimulai sebelum waktu sholat isya. Iya. Ketika azan, sebaiknya langsung sholat, tapi suara di kelasnya masih terdengar, jadi sedikit-sedikit masih dengar materi, atau menyelesaikan kelas dulu baru melaksanakan sholat, Ustaz. Itu kelas apa itu? Kelas tajwid, Ustaz. Kadang ada materinya juga. Nanti di pending saja. Ibu cuma di rumah ya ini ya? Iya, Ustaz. Iya, ditunda saja, nanti setelah pelajaran baru sholat isya, tidak apa-apa. Oh, tidak apa. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan. Waalaikum. Terus berikutnya lagi. Kepada Ibu Hanifah, boleh dibuka mic-nya? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Izin bertanya keluar tema tentang zakat mal. Ya. Jadi ada PNS dengan gaji 10 juta per bulan, dia berhutang ke bank untuk merehab rumah dan akhirnya gajinya dipotong 60%. Ya. Jika dihitung sampai 1 tahun sisa gajinya tidak mencapai nisab, namun beliau berpikir jika konsep zakat mal seperti itu dihitung selagi pinjaman, maka orang-orang akan menggampangkan dan tidak mau mengeluarkan zakat. Akhirnya beliau ikut program di kantornya yang memotong 2,5% dari gaji sebagai zakat mal. Apakah tindakan tersebut disebut sebagai zakat mal, Ustaz? Orang itu beragama tidak dipersulit oleh agama, gitu. Kalau agama tidak persulit, jangan mempersulit diri sendiri. Kalau agama tidak mewajibkan, jangan mewajibkan pada diri sendiri. Kalau ada standar syariat itu punya batasan. Nih, kamu mampu itu pas ini nih. Ikuti syariat saja. Ketika enggak mampu, itu sama seperti orang itu sholat, ya. Enggak mampu berdiri, ya dia sholat duduk keadaannya, gitu. Berarti kalau zakat tidak sampai kemampuan zakat, maka ya, dia tidak usah paksakan diri untuk dibilang mampu. Berarti dia memang belum sampai kadar mampu. Kadar mampu dalam zakat nisab haul itu syarat penting itu. Ini tidak terpenuhi, ya memang belum sugih, belum kaya. Kalau belum kaya, masih beranjak, ya tunggu. Jangan punya perasaan, oh saya nanti gak bisa zakat. Ih, kan memang kamu belum ada kewajiban. Sama seperti orang mau kumpul-kumpul uang, belum bisa naik haji. Ih, saya nanti gak bisa naik haji, ya memang belum ada dana. Kalau kebutuhan rumah bisa jadi kebutuhan pokoknya ya, kita nggak bisa paksakan kalau ya, kamu harus zakat dulu baru biaya rumah, nggak bisa, dia kebutuhan. Gitu, syariat itu mudah sebenarnya, kita yang terlalu mempersulitnya. Makanya Nabi SAW itu katakan, inna dina yusurun, agama itu mudah. Wala yushaddad dina illa ghalabah. Orang yang persulit dirinya sendiri itu nanti akan kapok gitu, akan kalah itu. Maka syariat buat bahasan kayak gini ya karena kemudahan untuk kita. Terus nanti kalau ada yang gampang-gampangin, ya itu urusan dia di hadapan Allah. Dia mungkin misalnya, Ramadan ini harus keluarkan zakat. Oh, dikeluarkan uang semuanya gitu untuk lepas dari zakat. Saya kira untuk orang seperti ini kalau uangnya banyak ya. Kalau uangnya banyak gitu. Uang 1M, sudah dikeluarkan, habis itu dia investasikan kemana gitu. Sudah, enggak kena ini zakat 1M ini. Nah, itu mungkin orang-orang kaya bisa saja gitu. Tapi kalau orang pas-pasan, kayaknya dia nggak mungkin nekat-nekat kayak gitu. 10 juta, dia punya tabungan 10 juta, biar nggak kena zakat, 10 juta saya pakai semuanya gitu. Kayaknya dia cuma keluarkan untuk kebutuhan pokok. Kalau keluarkan kebutuhan pokok, ya nggak masalah, kebutuhan dia. Ya. Jadi, sekali lagi, tidak paksakan diri. Nggak bisa bayar zakat, berarti nggak kena wajib, bisa sedekah. Sedekah up to you deh. Mau bagaimana, mau 2,5% tiap bulan, 5%, 10%, terserah. Tapi kalau bahas zakat, bahas wajib. Enggak bayar zakat, dosa. Tapi kalau tidak sedekah, tidak dosa. Gitu. Ya. Paham ya? Ya, paham. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang berikutnya satu lagi, baru nanti baca lewat chat, Ini ada di Zoom, apa di YouTube ini juga sudah banyak. Ya, monggo. Kepada Ibu atau Bapak Galaksi, tafadhol, boleh dibuka mic. Ya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, Bu. Monggo. Begini, Pak. Ini sering saya tanya, tapi masih sempat bingung kan, mengenai gaji pensiun yang diasuransikan, gitu. Apa yang? Terus Gaji pensiun yang diasuransikan. Terus? Ya, gaji pensiun yang diasuransikan. Katanya haram. Nah, yang ingin saya tanyakan tuh haramnya di mana? Karena simulasinya begini kan. Di akhir kita bekerja itu ada dana 200 juta uang kita. 200 juta itu uang perusahaan. Jadi jumlahnya 400 juta diasuransikan oleh perusahaan. Sebulan kita dapatnya 2.500.000 kan. Nah, uang 400 juta ini akan habis selama 13 tahun 3 bulan. Jadi selama itu kita makan uang kita sendiri kan. Setelah 13 tahun 3 bulan, kalau usia kita masih panjang, maka kita dapat gaji dari asuransi. Kalau yang kita meninggal sebelum uang ini habis, maka sisa uang dikembalikan ke ahli waris. Tapi kalau kita meninggal di atas usia 13 tahun 3 bulan tadi, maka tidak ada lagi uang untuk ahli waris. Artinya selama 13 tahun 3 bulan kita makan uang kita sendiri, Pak. Nah, haramnya di mana, Pak? Ini pertanyaan mewakili teman-teman juga, Pak. Ini ibu siapa ini? Halo? Ini dengan Bu siapa? Ya, Pak. Dengan Bu siapa ini? Bu Soraya, Pak. Taib. Ini Bu Soraya ya. Jadi gaji itu diasuransikan gitu ya. Sistem sekarang seperti itu, Bu. Enggak, maksudnya saya tanya nih, Bu. Apa sistem sekarang seperti itu? Di perusahaan kita iya gitu kan, di BUMN kan. Jadi yang jelas gaji tersebut itu hak ibu gitu. Perusahaan, masalah perusahaan mau asuransikan itu urusan perusahaan. Ibu berhak makan gaji ibu. Ibu tidak salah di situ. Karena ibu bekerja sesuai dengan pekerjaan ibu, ibu berhak dapat hak. Mana gaji saya itu? Perusahaan harus bayar gitu. Urusan dia mau asuransikan gaji ini yang nanti sampai sana, itu urusan dia. Dia mau situ ada goror, ada spekulasi, ya macam-macam, itu urusan dia nanti. Ibu gak salah di situ. Meskipun uang kita cuma 200 juta di sana, 200 juta uang perusahaan. Iya, ibu berhak dapat gaji ibu. Ibu sebenarnya bukan digaji, bukan dapat gaji dari asuransi, bukan. Itu uang ibu sebenarnya. Tapi ya, perusahaan jaminkan itu di asuransi. Gitu kan? Nah, hak ibu dapat nggak? Iya, masa kerja ada pegawai kerja kok nggak dibayar gitu? Itu hak dia. Ya, selama pekerjaannya halal ya. Beda kalau dia bekerja sudah di tempat riba gitu, itu sudah beda. Kita pekerjaannya halal, dia berhak dapat gaji itu. Kok dari gaji ini kok diasuransikan perusahaan? Risiko si perusahaan dia tanggung jawab itu. Dosanya dosa dia. Ibaratnya gini deh, ibu nggak pokoknya nggak tahu urusan itu. Ibu punya hak terima gaji saja. Ada pegawai punya hak terima gaji. Gitu ya? Jadi saya menjelaskan ke teman-teman ya udah terima aja gitu ya, tapi hak pegawai. Iya kan? Masa enggak terima apa-apa, wong kita ini uang asuransi ini. Kita pegawai kerja bagaimana gitu? Sama seperti iya, sama seperti misalnya ada majikan dia pinjam uang riba untuk biayai gaji pegawainya. Pegawai kan kerja hak dia kan? Kerja halal. Tapi si majikan ini pinjam riba, dosa siapa? Si dosa si majikan. Oh, iya kan, Bu? Dosa si dia itu, si bos itu. Iya enggak ya, kita sudah pegawai sudah kerja sesuai dengan prosedurnya, suruh on time kita on time, pulang sesuai jamnya, pekerjaan beres, amanat. kok dia malah gaji kita dengan uang riba? Salah dia gitu berarti. Bukan salah pegawai, pegawai dapat hak. Ini terungkap karena ada masalah ini kan. Karena ada salah satu asuransi yang bermasalah. Katakanlah asuransi yang pertama kita dapat sekian. Setelah dipindahkan ke asuransi yang baru, maka uang kita itu berkurang kan. Jadi itu seperti ada permainan bunga di sini. Makanya teman-teman yang bisa jadi ya zolimnya perusahaan atau salahnya perusahaan kenapa diasuransikan. Nah itu Tan, akhirnya ke sana ngurut ke belakang Kak. Itu teman-teman ini Tan. Sebelah nanti kita tanyakan dulu ke Ustaz. Gitu ya. Baik. Ya. Iya Tan. Baik, baik. Terima kasih Tan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar yang di Zoom, saya jawab dulu yang di YouTube ya. Dari Toif di YouTube, Ustadz, apa itu akad mudharabah dan murabahah? Kalau mudharabah bagi hasil ya, murabahah itu kita tahu harga barang itu kemudian kita tahu untungnya berapa, gampangannya kayak gitu. Jadi si A itu beli barang dari tempat lain, kita tahu untungnya gimana. Terus kita bilang, saya nyicil ya belinya ya. Dia sudah tetapkan margin untung sekian, tapi kita minta saya nyicil ya. Tapi si A ini sudah punya barang gitu. Nah itu murabaha. Nanti bisa lihat pembahasan kami di channel Romeso TV waktu bahas fikih muamalat ya. Cari video di playlist konsultasi muamalat atau harta haram. Itu dengan judul murabaha atau kredit lah. Ini kaitannya dengan jual beli kredit juga ya. Ada kredit syariah. Nah, ini nanti kaitannya dengan murabaha itu. Kapan murabaha dibolehkan, kapan tidak. Apa amalan khusus untuk mendekatkan jodoh? Amalan khususnya perbaiki diri, banyak berdoa, dan lakukan sewab atau cari usaha. Ini dari Saifani Zain. Bagaimana sikap kita ketika menyikapi sikap ibu yang belum dewasa ketika ada masalah dan membesarkan masalah yang sepele? Nah ini kalau menyikapinya dan membesarkan masalah yang sepele ya, ini harus banyak-banyak sabar ya. Ini yang bisa menasihati ibu cuma orang-orang yang seumuran atau selevel dengan ibu. Misalnya ada suami, berarti bapak, keluarga, ya itu yang bisa nasihati seperti itu. Anak agak sulit diterima nantinya. Apakah ada grup WA khusus untuk bisa bertanya seputar ilmu agama? Saya mungkin kalau di WA kadang saya jawab, kadang tidak jawab karena keterbatasan waktu ya. Kadang saya hapus pesan dalam sehari itu, banyak pesan masuk, tapi saya sengaja menghapus karena tertumpuk pesan-pesan penting yang lainnya. Saya ada grup, ada pesan-pesan dari ustadz yang lain atau ada kuliah ya, sehingga ini karena ada satu HP saya fokus untuk jawab WA. Memang kalau ada waktu saya jawab, kalau tidak ada waktu bisa bertanya seperti pagi ini ya, pagi malam saya tiap hari ngaji pagi malam gitu. Nah itu bisa bertanya ya, atau ada kesempatan ketemu saya atau mau telepon bisa juga. Kalau saya ada kesempatan jawab, saya jawab. Tapi ya nanti di grup khusus saya tidak beri kesempatan, kecuali ada grup saya sengaja jawab pertanyaan, ada kesempatan saya suruh bertanya, saya jawab dengan audio atau dengan tulisan, saya kadang jawab seperti itu. Jika orang tua gajinya haram, apakah anaknya terkena juga? Bagaimana dengan anak yang belum bisa bekerja? Nah ini kondisi anak ketika orang tua bekerja haram, itu nanti ada dua keadaan. Saya sudah bahas ini juga di rumeso.com, ada cari orang tua berpenghasilan haram artikelnya itu. Pertama, orang tua tadi anaknya dia tanggung nafkahnya, anaknya belum bisa bekerja. Bergantung pada orang tua, maka risiko orang tua untuk nafkahi anak berhak untuk dapat. Orang tua masih kena dosa. Anak berhak dapat tadi. Tapi ada keadaan yang kedua, jika anak itu bisa bekerja, psik kuat, bisa usaha gitu. Dia bukan SD, SMP, SMA lagi gitu ya. Sudah bekerja, maka dia tidak bergantung lagi pada pemberian orang tua. Ada grup Telegram juga ya, di ini ada di deskripsi, tapi grup Telegram tadi cuma kayaknya channel deh yang di-share itu, bisa dicek. Anda punya tangga PNS di sebuah instansi, lalu Anda juga mendaftar di instansi tersebut. Bolehkah Anda meminta bantuan tetangga Anda yang memiliki jabatan dan kenalan instansi tersebut untuk membantu? Tempuh prosedur yang normal saja ya. Sesuai prosedur ya, itu lebih aman daripada lewat-lewat orang dalam gitu ya. Kecuali memang lewat orang dalam, tapi kita punya, memang kalau dites ya layak gitu. Kalau tidak layak terus main orang dalam, main sogok menyogok, nah itu jadi dosa di situ ya. Baik, bisa baca Om yang di chat dulu dua di Zoom monggo. Zoom monggo. Naam Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Kalau kita belajar ngaji di YouTube boleh tidak? Apakah harus dengan guru langsung? Jazakallah khairan Ustaz. Kalau yang dimaksud belajar ngaji, baca Quran, baiknya dengan guru langsung. Kecuali keterbatasan pandemi kayak gini, bisa online. Tapi tatap muka ada Zoom, ada mungkin setor bacaannya via WhatsApp gitu. Sehingga diperbaiki langsung ya. Karena keadaan tidak ketemu langsung ya, dengan cara seperti itu bisa dilakukan, bisa ditempuh. Satu lagi monggo. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya, saya perempuan. Untuk sholat, saya merasa untuk menghusyukkan sholat, saya sampai akhir terasa sulit, hanya khusyuk di awal. Apa yang bisa dilakukan agar khusyuk? Apakah sebaiknya berjamaah di masjid agar ada imam atau tetap di rumah? Yang di rumah tidak ada imam. Perempuan ya, yang bertanya perempuan ya? Nah, Ustaz. Kalau sekali-sekali ke masjid boleh, tapi asalnya tempat terbagus untuk perempuan di rumah. Mau dia berjamaah di rumah juga dibolehkan sesama wanita gitu, atau di kamarnya sendiri dia sholat boleh. Tapi kalau ke masjid sekali-sekali saja bisa ya, karena tempatnya asalnya terbaik di situ. Kalau bilang tidak konsen mungkin perlu belajar lagi untuk perbaiki bacaan, merenungkan ayat gitu ya. Makin belajar insyaallah ilmu tambah, iman nambah, kemudian makin menghayati apa yang dibaca, nanti akan lebih asik ketika sholat di rumah karena tempatnya di situ. Kecuali kalau laki-laki, kalau yang tanya tadi laki-laki, tempatnya di masjid, dan lebih cocok laki-laki itu memang berjamaah, karena dia butuh ada yang imami, nyokong dia. Karena biasanya kalau laki-laki sendiri itu gak khusyuk, sholatnya buru-buru, kemudian kadang sholatnya itu telat, ya beda dengan ibu-ibu ketika di rumah. Ya. Wallahualam, bisa yang resen lagi? Kita selesaikan, monggo. Kepada Ibu Pauline, boleh dibuka mic-nya? Ya, bismillah Ustaz, izin bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pauli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz, jadi kakak saya lagi ikut seleksi di Otoritas Jasa Keuangan. Yang saya tahu, basicnya Otoritas Jasa Keuangan itu mengepalai seluruh bank dan badan jasa keuangan lainnya ya Ustaz, kayak asuransi, kemudian apa ya, Jasara Harja, kemudian BPJS, seperti itu Ustaz. Itu hukumnya gimana ya Ustaz? Apakah diperbolehkan? Dia istilah kasarannya itu buat regulasi untuk riba dan asuransi berarti. Gitu kan? Iya, yeah, betul Ustaz. Nah, iya. Makanya jadi lebih bermasalah lagi gitu. Kecuali kalau dia hapus riba dan hapus goror dalam asuransi, nah itu baru boleh. Gitu, kan? Ustaz. Ya. Baik, jazakallah Ustaz. Waalaikum. Iya, berikutnya lagi silakan. Kepada Ibu Fitri, boleh dibuka mic-nya? Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Izin bertanya, semoga Ustaz dalam keadaan sehat keluarga, amin. Ana bisa dekat lagi Bu, suaranya kecil. Halo. Iya. Sudah dengar Ustaz? Iya sudah, monggo Bu Fitri. Iya. Ana merasa setiap hari kok merasa kematian gitu Ustaz ya. Ana enggak mengerti gitu kan. Rasanya kok deket banget aja Ana gitu Ustadz. Apa karena ada sesuatu penyakit yang Ana derita gitu, atau karena apa ya? Ana nggak tahu Ustadz. Ana nggak tahu ini apakah sebuah cobaan buat Ana dalam beribadah, atau ini godaan setan, atau apa? Ana nggak tahu. Ataukah memang apa ya? Ana nggak tahu. Ana mohon bantuan jawabannya Ustadz ya. Sebab ini kadang-kadang membuat Ana takut gitu Ustadz. Takut dengan suatu saat Ana dicabut nyawanya, sakit atau apa yang setelah Ana membaca kajian, mendengar kajian juga gitu kan. Sehingga takutan itu seperti berlebihan gitu Ustaz. Ana takut nanti juga imun Ana akan turun, kata orang kesehatan gitu Ustaz ya. Mohon pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum. Syukur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fitri, pokoknya sibukkan diri saja deh. Ngaji terus. Bu Fitri? Ya, na'am Ustaz. Pokoknya sibukkan diri, ngaji terus. Kayaknya ibu terlalu banyak pikiran nanti. Jadi jangan fokus ke pikiran itu, fokus saya nambah amal, perbaiki amal, saya harus lebih banyak persiapkan lagi untuk bekal gitu. Kapannya saya sedekah, ini amal jariah apa lagi. Pikiran kayak gitu nanti lebih enjoy deh hadapi Ibu. Semua mungkin di masa pandemi kayak gini punya ketakutan seperti itu mungkin ya. Sebagian ada seperti dia. Ya kalau dia hibur diri dengan siapkan amal itu lebih buat dia semangat untuk jalani kehidupan. Beda kalau dia cuma diputus rasa takut tuh nanti besok kalau saya kena nanti gimana ya, ini gimana. Ya dia pusing mikir itu saja, padahal ada yang lebih penting dia pikirkan. Iya. Kuncinya di situ. Ya sibukkan diri aja, banyak cari amal, ibu banyak doa terus, rutinkan amal-amal yang sudah dirutinkan, baca Al-Qur'an, zikir dijaga terus, doa dikencangkan. Ada pengajian ikuti, insya Allah bisa istiqomah. Ya, tapi memang belum merasa nyaman gitu, rasa takut itu masih ada. Iya, belajar Ustaz. Terus, saya sudah lakukan. Pokoknya belajar terus intinya. Iya. Nah, simpel hidup itu. Kalau kita belajar hibur dengan agama itu, hidup jadi simpel, jadi tenang, hilang rasa takut. Ustaz. Ya. Gitu ya, begitu ya. Baik. Baik, silakan lagi sisa dua, monggo di resen. Kepada Ummu Zahrul Umayyah, boleh dibuka mic-nya? Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya soal ini, anak-anak cewek SD itu kan masih ada seragam olahraganya celana Ustaz. Yeah. Itu masih boleh dipakai Ustaz sekolah. Belum balik ya, jadi dia nggak terlalu ketat aturannya dibandingkan yang sudah balik. Berarti sampai saatnya dia balik, udah nggak boleh dipakai seragam di sekolah. Biasanya sudah SMP kan sudah pakai rok dan aman berarti. Oh baik. Ya. Berarti nyari sekolah SMP nanti yang seragam olahraganya pakai rok, Ustaz. Pokoknya cari yang terbaik untuk agama si anak. Insya Allah kalau terbaik mereka paham aturan untuk berpakaian. Baik, baik Ustaz. Satu lagi jadi, mau nanya soal itu Ustaz. Jadi Ummu Zahra jangan fokus ke pakaiannya, karena bukan hanya pakaiannya nanti prinsip anak belajar beragama, akidahnya gitu. Jangan fokus pada pakaian aja. Kalau sekolah ini pakaiannya gak gini, pakaian mah bisa prioritas keberapa, tapi prinsipnya dulu. Kalau prinsipnya sudah bagus, insya Allah yang ini ngikut gitu. Baik, paham ya? Baik Ustaz. Satu lagi Ustaz, yang soal PO seragam TPA itu saya kan belum bayar, katanya akadnya istiqomah. Memang belum bayar, ditunggu dulu Bu, nanti. Gak apa-apa ya Ustaz. Iya, masih 2 minggu lagi kayaknya itu. Nanti kita nanti dikabarin kan ya Ustaz. Nanti dikabari kita, makanya barang itu masih ada beberapa label yang perlu kita siapkan dulu biar nanti gak kecewa. Nanti tunggu sudah jadi, nanti kita fotoin, baru kita suruh bayar ketika jadi gitu. Kalau nggak jadi bayar juga nggak masalah, kita bisa jual lagi. Baik Ustadz. Jazakallahu khairan Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi silakan. Kepada Ibu atau Bapak Norma Sumbi, boleh ditemaknya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya bertanya, mau izin Ustadz, yang pertama tentang hukum menggunakan BPJS, kan dari kantor kan ada BPJS kesehatan sama BPJS ketenagakerjaan, itu hukumnya bagaimana Ustadz? Hukum pegawai kan cuma ngikut saja kan? Iya. Itu bahkan diwajibkan Bu. Tidak masalah. Tidak masalah. Kemudian yang kedua Ustadz, putri saya sudah mau menginjak SMA. Rencana dari pihak orang tua ingin memasukkan ke pesantren, tetapi dari pihak anak serasa belum siap. Bagaimana dari pihak orang tua, apakah tetap menginginkan anaknya untuk pesantren atau mengikuti dari kemauan anak saja ya, Tad? Bisa lihat kemauan anak, yang penting sekolahnya nanti. Kalau dia memang bukan di sekolah pesantren, sekolah umum, tetapi basic agamanya kuat. Kan sekarang sudah banyak sekolah kayak gitu juga. Iya. Jadi ada prioritas sekolah umum, tetap belajar umum, tapi di luar pelajaran umum itu nanti ada pelajaran agama juga. Ya, bawa anak ke situ tergantung dia ya. Iya. Lebih enak gitu. Iya. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tergantung sisa berapa itu, dua ya. Silakan satu lagi. Kepada Ibu Retno. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya, bagaimana jika ada seorang ikhwan yang agamanya baik dan sudah mengenal sunnah, kemudian beliau terlanjur bekerja di sebagai PNS di Badan Pengawas Pemilu di Bawaslu. Lalu beliau melamar seorang akhwat, bagaimana hukumnya Ustaz bekerja di tempat tersebut? Syukran jazakallahu khair. Dia bantu sistem ya, sistem yang ini beda dengan kalau orang ada di dalam situ dan punya kuasa ya. Maksudnya yang cari kekuasaan gitu. Saya kalau ada yang misalnya jadi pengawas pemilu, saya biarin gitu, enggak terlalu permasalahin. Karena masalahnya itu bukan di situnya, masalahnya itu di yang jalankan pemilu tadi. Dia kan cuma jadi pengawas. Jadi pengawas pemilu tadi gitu loh. Oh, baik Ustaz. Berbeda ya. Iya. Berbeda dengan yang buat sistemnya, berbeda yang Ustaz yang cari kekuasaan dengan cara itu beda lagi. Beda lagi nanti dengan rakyat yang disuruh milih. Berarti gitu tidak dimasalahkan ya Ustaz poin tersebut. Umum seperti itu Ustaz. Baik, ya. Syukur Ustaz, jazakallah khair. Ya, baik, ada satu lagi ya, terakhir monggo. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Saya ingin bertanya, apakah kita boleh menghafalkan produk-produk dari Al-Quran dengan cara melagukan Ustaz? Seperti dengan cara jajari, dilagukan. Dilakukan, yang penting bukan lagu kayak lagu-lagu musik, nggak masalah. Oh. Dinadakan gitu, boleh. Oh, boleh. Baik, itu saja kami cukupkan. Insyaallah, mudah-mudahan kalau sore ini ada kajian, nanti kita akan umumkan, mungkin tanya jawab. Dan besok pagi tetap ada seperti biasa kajian dengan tema belajar dari istri Nabi, masih kisah Aisyah, hadis al-Ifki, akan dikaji besok pagi, malamnya dengan tema Biro Jodoh Rumah Islam. Nanti kita akan tema-tema terkini yang kita bahas insyaallah. Doakan saya mudah-mudahan kajian lancar dan terus istiqomah dan terus semangat di masa pandemi ini dengan jaga protokol kesehatan, dan Allah jauhkan kita dari penyakit-penyakit yang beratkan. Demikian kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.